Orang yang mendustakan kebenaran, dia tidak suka dengan agama, karena agama adalah kebenaran. Dia tidak suka ngumpul dengan para ulama, karena ulama suka mengajak kepada kebenaran.